نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الخير الحديث كتاب الله جل في علا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدِ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهِ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ وَأَنْفِكُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ قَوْ مُسْلِمِينَ yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan Allah subhanahu wa ta'ala, dan berinfaklah, keluarkanlah harta-harta yang kita miliki di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena al-mal merupakan sebuah amanah dan fitnah yang Allah berikan kepada mereka manusia. Apakah mereka adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka adalah orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah, ujian. Apakah kalian dengan itu akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah kalian menjadi orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan untuk kita tidak lalai dengan nikmat-nikmat tersebut. Wala tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kalian lalai dengan harta-harta kalian dan anak-anak kalian dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Janganlah dengan harta yang itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita menjadi lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula anak-anak kita yang itu merupakan rezeki yang Allah berikan kepada kita, jangan menjadikan itu lalai dari zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harta merupakan rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada makhluknya. Maka ketika ada kesempatan, maka keluarkanlah harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi orang-orang yang menyesal di hari kemudian ketika al-maut telah datang, telah menghampirinya, lalu baru ada niatan untuk mengeluarkan harta tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, dan berinfaklah, bersedekahlah sebelum datang kepada kalian al-maut. Janganlah menjadi orang-orang yang menyesal ketika dia memiliki harta, lalu dia tahan harta tersebut, dia tidak mau mengeluarkannya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dalam keadaan sakit, lalu dia ada keinginan untuk mengeluarkan harta tersebut. Sakitnya akan membawanya kepada sebuah kematian, lalu dia baru menginginkan mengeluarkan harta tersebut di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka akan berbeda keadaan seorang yang mengeluarkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, dengan keadaan seorang yang sakit, yang sakit tersebut membawa kematian kepadanya, lalu sama-sama mengeluarkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita ketika kita mengeluarkan harta-harta yang kita miliki itu dengan nilai yang sangat baik. Harta yang kita cintai, harta yang paling terbaik yang kita miliki, maka itulah yang kita harus keluarkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan harta yang disedekahkan adalah sebuah harta yang harta tersebut sudah pantas untuk dibuang di tong sampah, lalu dia berikan kepada orang yang butuh. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, ketika kita ingin bersedekah, maka keluarkanlah harta yang paling terbaik dan yang paling kita cintai. Maka dengan pengorbanan yang sangat tinggi ini, dia mampu untuk mengeluarkan harta yang dia cintai dan harta yang terbaik yang dia miliki, yang harta tersebut adalah harta yang dia usahakan siang dan malam, dia kumpulkan, lalu dia keluarkan harta tersebut dengan cuma-cuma kepada orang yang butuh, atau sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Maka para ulama menyatakan, sumiyat bidzalika as-shadaqah. Shadaqah dinamakan dengan nama sedekah karena di sana adanya as-sidqu badalihi, adanya kejujuran, kebenaran di dalam hatinya tentang pengorbanan dia ketika dia mengeluarkan harta tersebut, harta yang dia cintai, harta yang terbaik dia miliki, yang dia cari dan dia usahakan siang dan malam. Tetapi ketika dia keluarkan tanpa ada balasan, dia keluarkan harta tersebut dengan cuma-cuma, maka ini menunjukkan as-sidqu badalihi, kejujuran, kebenaran pengorbanan yang dia lakukan. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. tidak akan sampai seseorang mendapatkan albir. Dikatakan oleh para ulama, al khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Tidak akan seseorang mendapatkan kebaikan yang sangat banyak hingga dia tunfiqu ma tuhibbun, tunfiqu mimma tuhibbun, sampai dia meninfakkan, mensedekahkan ma tuhibbun, apa yang mereka cintai. Apa yang mereka cintai daripada harta-hartanya, maka ketika dia menginfakkan harta yang dia cintai, maka dia akan mendapatkan albir, yaitu al khairul katsir, kebaikan yang sangat banyak. Ibadallah, maka bukanlah merupakan perbuatan yang baik ketika kita baru ingin bersedekah dengan barang-barang atau sesuatu yang tidak ternilai dari sisi kita. Barang-barang yang tidak berarti pada diri kita, yang barang-barang tersebut pantas untuk dibuang, baru kita ingin mengeluarkan dan mensedekahkan kepada orang lain. Tetapi hartalah yang terbaik yang kita miliki, yang kita cintai, kita keluarkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, maka apa yang dikeluarkan oleh seseorang hamba dalam menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah akan mengurangi harta yang dia miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama, as-sadaqah taziduhu, bahkan sedekah yang dia keluarkan itu akan menambah harta yang dia miliki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ketika beliau menyembelih asyat, menyembelih hewan kambing, lalu Rasulullah SAW bertanya, apa yang tersisa pada kita? Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, katifa ya Rasulullah, kaki bagian depan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Bahkan yang tersisa adalah seluruhnya, seluruh kambing tersebut kecuali kaki depannya. Ini menunjukkan bahwasannya sedekah, harta yang dikeluarkan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan mengurangi hartanya, bahkan menambah hartanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah pikiran yang salah, pemahaman yang salah, ketika seorang bersedekah hartanya akan terkurangi, hartanya akan semakin sedikit. Tetapi sebaliknya, sesungguhnya apa yang dikeluarkan itu akan tetap ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan yudha'af katsiran, akan berlipat-lipat ganda pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada apa yang telah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat bahwasannya semua harta yang ada di sisi kita merupakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka amanah di sana adanya hak untuk mereka yang membutuhkan daripada harta-harta tersebut. Al-muhtajin, Orang-orang yang butuh terhadap harta-harta tersebut diantaranya adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin, al-yatama, para yatim, dan yang lainnya. Mereka membutuhkan harta tersebut. Maka janganlah kita tangguhkan pada sisi kita, keluarkanlah harta tersebut dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga harus berhati-hati dengan perkara-perkara yang akan membatalkan dan menghancurkan amalan yang besar ini, yaitu amalan sedekah. Kita harus menjaga amalan tersebut agar terus ada dan ternilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara penghancur dan pembatal sedekah adalah sifat ar-riya. Sifat ar-riya yaitu sebuah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengeluarkan harta yang dia miliki hanya mengharapkan ria'an nas, pujian manusia, sanjungan manusia. Dia tidak menginginkan balasan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia menginginkan hanya sanjungan dan pujian manusia agar manusia memuji-mujinya sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang karim, yang baik hati. Maka bersihkanlah niat kita. Jauhkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan riya yang akan menghancurkan ibadah sedekah. Begitu pula perkara yang akan menghancurkan ibadah sedekah adalah al-manna wal-adha, dengan dia menyebut-nyebut sedekah yang dia telah keluarkan dan juga dia merasa benci, tidak lepas dadanya, sempit ketika dia mengeluarkan sedekah tersebut. Wala tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membatalkan, menghancurkan, merusak sedekah-sedekah kalian dengan perbuatan al-manni wal adha. Ketika dia mengeluarkan sedekah tersebut, adanya ketidaksukaan di dalam hatinya, merasa berat untuk memberikan sedekah tersebut, dan juga dia menyebut-nyebut apa yang telah dia keluarkan nam daripada sedekah tersebut, maka ini akan menghancurkan dan membatalkan amalan sedekah yang dilakukan oleh seseorang. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita menjaga amalan tersebut agar bersih daripada perbuatan-perbuatan yang akan menghancurkan dan membatalkan ibadah sedekah yang kita hanya mengharapkan apa yang kita lakukan, yang kita amalkan adalah balasan pahala Allah Subhanahu wa taala yang itu akan memberikan kebahagiaan kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, as-shadaqah tidaklah hanya dituntut bagi mereka orang-orang yang aghnia, orang-orang yang kaya, orang yang berlebihan hartanya, tetapi juga as-shadaqah dituntut juga kepada mereka orang-orang yang tidak memiliki harta, walaupun apa yang dia keluarkan ya, bernilai kecil atau remeh, tetapi apa yang dia keluarkan di jalan Allah dengan ikhlas mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sebuah amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada kita, bersedekahlah kalian walau bisakin tamratin, bersedekahlah kalian walaupun dengan satu buah kurma. Ini menunjukkan bahwasannya as-sadaqah itu hanya tidak dituntut kepada mereka yang memiliki harta, tetapi mereka yang memiliki, yang tidak memiliki harta pun mereka naam bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apa yang dia miliki, walaupun bernilai kecil remeh, tetapi dengan niatan yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut menjadi amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, as-sadaqah dikeluarkan dalam keadaan sehat, dalam keadaan lapang, bukan dalam keadaan ketika dia sakit ataupun dalam keadaan naam tidak menginginkan padanya sedekah, tetapi sedekah yang terbaik adalah dalam keadaan dia lapang, dalam keadaan dia sehat, lalu dia keluarkan sedekah tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang sehat maka dia akan memiliki angan-angan yang panjang, angan-angan dia akan hidup selamanya, sehingga dia tidak berpikir untuk mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, bahkan tidak mau untuk bersedekah. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki, rezeki yang kita miliki, maka kita sisihkan harta tersebut di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harta yang sedikit yang kita keluarkan di jalan Allah akan bisa membantu kita pada hari-hari yang tidak ada bantuan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hati kita, menghilangkan rasa berat dalam hati kita ketika kita mengeluarkan sedikit harta yang kita miliki, dan kita keluarkan harta tersebut kepada tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang sahih, yang benar, yaitu kepada mereka yang membutuhkan dan juga untuk kepentingan kaum muslimin. Ikhwani fillah, ibadallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita tambahan rezeki dari apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab, wa aqimus shalah.